أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang pertama tadi

merubah-ubah cara ibadah yang sudah paten di hadapan Nabi. Inilah orang-orang yang tidak boleh hidup dan berada Rasul. Maka berhati-hati. Beribadah dengan cara-cara yang tidak diajarkan orang-orang yang sama Nabi bukan penyimpangan yang remeh, bukan kekeliruan yang ringan, bukan permasalahan yang sepele. Ini baru dimana? Bermasyarakat. Di mana masyarakat sudah tidak boleh minum? Bagaimana nanti di alam saya menerangkan nanti? Kalau berhati dengan orang yang kaum muslimin, berhati-hati dakwah baik kaum muslimin. Jadilah seorang muslim yang cerdas. Jadilah seorang muslim yang kritis. Beribadah bukan dengan mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat. Beribadah bukan dengan cara mengikuti adat istiadat atau peninggalan nenek moyang kami kaum ini, bukan. Beribadah itu dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk terus ngaji. Sehingga kita tahu ibadah yang saya lakukan selama ini sudah betul atau belum. Jangan sedih tak tahu sholat jelek. Salah. Masya Allah, kita hidup di dunia itu cuma berapa kali? Sekali. Kita hidup di dunia cuma sekali. Kok dalam waktu yang sekali ini kita tak jalan ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sampai dari kiamat ibadah kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amrun," barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka amalannya akan ditolak. Alias apa? Capek enggak? Capek. Ubah. Emang iman. Makanya kalau muslimin, kalau muslimat yang tidak berhormat, ada orang nyodorkan amalan. Jangan langsung dipakai. Tanya dulu landasan yang penting. Quran yang penting, surat apa ada tiga. Kalau tidak ada Al-Quran, ada hadisnya apa tidak? Kalau ada hadisnya, diteliti dulu hadisnya. Orang jangan-jangan hadisnya baik, lemah atau marah, palsu. Jadi anda tidak hati-hati tak boleh muslimin dan muslimat. Saya katakan ini dengan kami sayang kepada kaum muslimin yang sekarang bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu, tapi ayo kita bareng-bareng berusaha memperbaiki diri supaya nanti kita bisa ramai-ramai apa? Bingungnya tidak mungkin, anaknya orang bisa mungkin. Panjangan tidak mungkin, kakinya kalau ini orang bisa mungkin. Bagaimana coba? Panjangan lihat di dampingnya, panjangan berpikir-pikir. Kamu salah satu bentuk kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kaum muslimin sekalian adalah bagaimana kita menyelamatkan mereka supaya mereka tidak terhalang dari apa ini? Minum air telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang tersebut. Allahumma bagaimana dengan kita yang terjadi yang dialami oleh Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi cerita diceritakan. Di tengah-tengahnya ada seorang yang memimpin. Semuanya megang kerikil, semuanya megang kerikil. Kemudian kata pemimpinnya, baca tasbih kamu sendiri. Maka semuanya bangun, belum ada tasbih. Makanya apa? Kemudian setelah selesai, baca Allahu Akbar 100 kali. Semuanya baca Allahu Akbar. Kemudian baca tahmid satu kali. Ketika Nabi masuk, sahabat Nabi merasa melihat ada orang seperti itu. Nabi sallallahu Ibnu Mas'ud berkata, "Waihaku ma asra'a hadza kumkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai umat Muhammad, betapa cepat binasanya kalian. Urus lagi hatimu, lebih baik kalian memikul dosa daripada kalian memikul. Belum ada ini. Tasbih, tahmid, tahmid. Kenapa? Maharaja ini namanya wahai Rasulullah. Kami itu tidak tengok kepada baik kalian, kami baik. Kata yang Rasulullah, kami memiliki kekali dalam risiko. Betapa banyak orang yang pengen baik, tapi tidak bisa mencapai kebaikan tersebut. Yang dari permasalahan ini apa? Bacaannya benar tidak? Subhanallah benar, hamba benar, tahdir benar. Yang salah apa? Yang salah caranya. Yang salah caranya, caranya dari ada kebaikan yang salah. Jadi yang dari masalah itu, yang harus kita perhatikan, bukan cuma bacaannya, tapi caranya bagaimana? Setelah kita mengetahui bacaannya benar, kita harus memperbaiki caranya bagaimana? Yasin, yasin jangan. Yasin bagian dari Al-Quran, tahlil bagian dari Al-Quran, dan bagian dari Al-Quran, bagian dari hari-hari masalah. Salawat bagian dari Al-Quran, bagian dari hari-hari masalah. Tapi caranya seperti biasa. Makanya dimaklumi oleh siapa? Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, wa innahu la'ala millatin ahdathu millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muttaqu ba'da. Kalian itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, cara kalian lebih bagus, lebih istimewa, lebih utama dibandingkan cara Nabi Muhammad. Kemungkinan yang pertama, cara kalian lebih apa? Istimewa daripada cara Nabi Muhammad. Kemungkinan yang kedua, kalian membuka pintu kesalahan. Silakan kiri. Di sini di moral. Iya, hanya itu mungkin ada perasaan. Kalau kalian merasa lebih baik dari cara apa kemungkinan kedua, kalian ingin membuka pintu kesalahan. Silakan kiri. Pilih yang mana? Ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Karena yang paling baik adalah tuntunannya Nabi Muhammad. Yang akan menyelamatkan dari kesesatan adalah tuntunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masukkan dari Allah, wahai Rasulullah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Taala berfirman, segala perkara yang saya ucapkan terima kasih, segala perkara yang saya mohon yang sebesar-besarnya. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.